Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mudasatuha fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atun dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka orang tersebut mengatakan, wahai Rabb, mengapa engkau tidak mengundur waktu kematianku ila ajalin qarib, menuju waktu yang sedikit, waktu yang pendek, sedetik, dua detik, satu menit, dua menit. Untuk apa minta waktu yang pendek? Fa asaddaqu wa akum minas solihin, agar saya bersedekah, maksudnya harta yang saya miliki akan saya sedekahkan. Yang kedua, wa akum minas solihin, saya akan jadi orang soleh. Sudah terlambat. Sudah terlambat bagi orang ini untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan harta, memanfaatkan ilmu untuk diamalkan di atas amal soleh. Terlambat. Maka marilah sebelum datang penyesalan, karena yang namanya penyesalan nanti di belakang. Sehingga orang ini dikatakan oleh Allah dalam surat Munafikun, model-model orang munafikun yang mengakhir-akhirkan, menunda dan meninggalkan amal soleh, karena sifat mereka demikian. Maka bersegera, walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, namun Rob yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Rob yang kita sembah di bulan Syawal. Maka ibadah kepada hamba, kepada Allah, kepada hamba adalah kewajiban sampai kematian menjemput kita. Maka barakallahu fikum, kita melanjutkan kitab ini insyaallah, dan kita kalau tidak salah masuk pada bab baru, babu qaulullahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala. Nah, yaitu surat Al-A'raf ayat 99. Allah berfirman, Afa aminu makrallah, apakah mereka itu merasa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumud dhalim khasirun, dan tidaklah merasakan aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Allah bertanya, tapi bukan pertanyaan untuk dijawab. Dalam bahasa Arab namanya istifham at-ta'ajjub. Pertanyaan yang menunjukkan keajaiban. Apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah, diberi nikmat semakin bermaksiat? Itu makar dari Allah. Apakah mereka merasa aman dengan makar tersebut? Maka tidaklah merasakan aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Bab ini, hadzal babu, yang punya kitab bisa dilihat. Wa hadzal babu, bab ayat ini, Al-A'raf 99, istamala ala maudhi'ain, terkandung adanya dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan yang pertama, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah. Masih ingat apa pengertian makar? Yang dimaksud makar yaitu balasan Allah kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah di dunia. Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya, kalau kamu lihat ada seorang hamba diberi nikmat oleh Allah di dunia, lalu apa? Ala ma'asihi, tapi untuk bermaksiat. Tetapi yang dia lakukan dari nikmat dunia dilakukan untuk bermaksiat. Fa innama huwa istidraj. Itulah yang namanya istidraj. Itulah yang namanya makar. Ya, datang dari Allah. Rawahu Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi sudah tergambar bahwa yang dimaksud merasa aman dari makar Allah ketika orang diberi nikmat dunia, tetapi nikmat-nikmat tersebut digunakan untuk bermaksiat. Itu namanya makar. Tambah sukses dunianya, tambah sukses maksiatnya. Itu makar namanya. Orang seperti ini kok merasa aman? Orang rugi. Yang kedua, wasani, pembahasan dalam bab ini yang kedua adalah al-qunut min rahmatillah. Qunut artinya berputus asa dari rahmatnya Allah azza wa jalla. Jadi ini ekstrim kanan, ini ekstrim kiri. Kilahuma tarfa. Tanya azab kami duha, di waktu duha. Waktu duha mulai naiknya matahari sepundak. Matahari naik sepenggalah itu. Waktu duha. Saat waktu duha, sedang apa waktu duha? Allah katakan, wahum yal'abun. Mereka sedang bermain-main. Hari libur, sedang asik badminton, main-main, santai waktu duha. Bisa jadi dalam kondisi lalai, sedang asik bermain di waktu duha, atau sedang yang lain, bermain-main intinya. Ternyata apa? Datang azab kami, tsunami datang di waktu pagi. Tidak ada yang menyangka akan datang tsunami. Barakallahu. Lalu yang ketiga, ini ayat 99. Afa aminu makrallah, fala ya'mana makrallah, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasir. Baru apakah mereka itu? Itu tadi penduduk-penduduk negeri yang di waktu malam mereka lalai sedang tidur, datang azab. Di waktu duha sedang bermain-main, datang azab. Apakah penduduk negeri itu mereka merasa aman dari makarnya Allah. Karena di waktu malam sedang asik tidur, nyaman, kondisi nikmat yang luar biasa sehingga bisa tidur, lalai kepada Allah. Sedang bermain-main asik santai, diberi nikmat banyak, tiba-tiba datang azab Allah. Istidraj. Sampai bingung, waktu saya untuk apa ya? Saya habiskan waktu untuk senang-senang. Tiba-tiba datang azab Allah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah tadi? Apa yang dimaksud makar Allah? Diberi nikmat tapi untuk bermaksiat. Diberi nikmat fasilitas dunia malah justru untuk bermaksiat. Itu makar. Maka tidak ada yang merasa aman seperti ini kecuali kaum yang rugi. Kenapa rugi? Seharusnya nikmat dunia untuk mengejar akhirat. Fasilitas dunia itu untuk akhirat seharusnya. Fasilitas apa yang ada di dunia, gunakan untuk kampung akhirat. Diberi duit yang banyak, gunakan untuk amal soleh. Diberi fasilitas yang mudah, gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Seharusnya itu. Tapi ini bingung, untuk apa saya, harta saya? Fasilitas ini untuk apa? Bingung. Maka sungguh rugi orang yang bodoh. Sungguh beruntung orang yang berilmu. Hartanya dihabiskan untuk di jalan Allah. Karena ilmu. Maka Allah katakan dalam ayat ini, afa aminu ahlal qura. Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayatiyahum ba'suna pada ayat 97. Ketika datang azab kami, bayatan di waktu malam. Fakauluhu, maka Syekh mengatakan firman Allah dalam ayat ini di waktu malam, wahum naimun, dan mereka dalam kondisi tidur. Kata Syekh, dalam kondisi tidur di waktu malam ini yadullu ala kamalil amni, menunjukkan kesempurnaan keamanan. Lianahum fi biladihim, karena mereka menetap di negerinya sendiri, di negeri yang aman, bisa tidur dengan tenang tanpa harus menggunakan pengaman. Nikmat luar biasa. Wa innal khaif wa annal khaifa la yanam, dan orang yang takut cemas la yanam, tidak bisa tidur. Orang yang ditimpa ketakutan tidak bisa tidur. Bisanya tidur karena tenang, hening, suasana tenang, aman, damai, mudah untuk istirahat dan tidur. Nikmat luar biasa tidur. Maka bisa tidur ini sebuah nikmat. Aman itu nikmat. Sebagaimana sabda Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian masuk di waktu pagi dalam kondisi aman. Pagi hari aman, tidak ada demo, tidak ada perang, tidak ada kerusuhan di tempat tinggalnya. Mu'afan fi jasadihi, sehat jasadnya. Wa indahu qutu yaumihi, di sisinya ada makanan yang bisa dimakan pada itu. Ini juga menunjukkan ala kamalil amni war, bisa bermain di waktu duha, ini menunjukkan kesempurnaan keamanan. Waroho, kesempurnaan, kemakmuran. Orang bisa main-main karena sudah cukup hartanya. Bagaimana saya bisa main kalau masih bingung nyari harta? Tidak bisa main-main. Orang ini bisa santai di waktu duha karena diberi harta yang sudah cukup. Wa adamid dwaik, dan tidak dalam kondisi kesempitan. Begitu li'annahu law kana indahum dhaikun fil 'aish, sebab kalau seandainya penduduk negeri ini mereka itu di sisinya ada kesempitan dalam penghidupan, susah nyari rezeki, fil 'aish la dhahabu yatlubuna rizqa wal 'aish, pasti di waktu duha mereka pergi mengais mencari penghidupan, bukan bermain-main. Kalau seandainya mereka ditimpa dengan kesusahan hidup di waktu duha, bukan main-main nyari duit, menunjukkan mereka hartanya sudah dicukupi oleh Allah. Wa masaru fid duha, dan tidaklah mereka bermain-main di waktu duha. Kalau begitu fi rabi'atin nahar yal'abun, di waktu rabi'atin nahar yal'abun, di waktu duha tadi mereka bermain. Maka dalam ayat ini afa aminu al-istifham huna kulluha lil ingkar wa ta'ajjub. Huruf hamzah yang dalam bahasa Arab namanya istifham, huruf untuk bertanya. Di sini maknanya semuanya mengandung makna al-ingkar wa ta'ajjub, pengingkaran dan ta'ajjub. Min hali ha'ula, dari kondisi penduduk negeri itu. Kenapa? Mengherankan penduduk negeri itu diberi nikmat yang banyak, diberi rezeki yang cukup, kok mereka merasa aman dari azabnya Allah dengan digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Aneh orang itu. Wahum na'imun wa fi rahatin, dalam kondisi mereka bisa tidur di waktu malam. Wa fi rahat, dan di waktu pagi mereka pun bermain-main. Wa muqimuna ala ma'asillah, ternyata mereka terus melakukan maksiat-maksiat kepada Allah. Wa ala lahwi, dan untuk melakukan hal yang lahwi, main-main. Main-main yang tidak mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Dzakiruna litarafihim. Mereka disebut demikian karena kemakmuran hidup mereka. Hidup yang makmur, dunia yang cukup, keamanan yang terjamin, namun melalaikan mereka berbuat ketaatan, malah digunakan untuk bermaksiat. Kata anak muda, mumpung muda dipuas-puasin, kalau sudah tua baru tobat. Sehingga waktu mudanya yang itu nikmat yang sangat besar disia-siakan. Padahal akan ditanya oleh Allah, an sababihi fi ma'fi. Waktu mudanya untuk apa? Ditanya. Apa itu nikmat? Harta yang Allah berikan dari kecukupan dunia bukan untuk menambah taqarrub kepada Allah. Tabah lalai. Ghafilun an zikri khaliqihim. Kecukupan kemewahan itu justru menjadikan mereka lalai mengingat penciptanya. Mengingat penciptanya. Buktinya apa? Fahum fil laili naum. Buktinya di waktu malam mereka tidur. Wa fi nahari la'bun, dan di waktu siang bermain-main. Waktu malam tidak ingat lagi salat witir, tahajud, baca Quran. Hilang sudah. Padahal waktu malam waktu-waktu yang istimewa. Yang lewat kepada kita di waktu malam, ada malam-malam istimewa sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia. Bukan untuk berdoa, sepertiga malam yang akhir nongkrong, ngobrol yang tidak bermanfaat, apalagi lebih dari itu berbuat maksiat. Ini makar. Fabayyanallah, maka Allah terangkan azza wa jalla anna hadza min makrihim bihim, inilah makarnya Allah untuk mereka. Mereka tadi yang bisa tidur di waktu malam diberi keamanan, bisa bermain-main di waktu siang karena diberi kecukupan harta, tapi semua itu bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya makar. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, maka dalam ayat ini, afa aminu makrallah? Apakah penduduk negeri tadi yang diberi nikmat bisa tidur dengan nyenyak, bisa bermain di waktu duha, namun bermaksiat? Apakah mereka itu merasa aman dari azabnya Allah? Makanya ditutup ayat ini, summa khatamal ayah biqaulihi, fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Maka tidaklah merasa aman dari makarnya Allah kecuali kaum yang rugi. Kaum yang rugi, kenapa rugi? Iya. Walladhi yamunullahu alaihi bin ni'am warragadi watarafi wahum muqimun ala maksiatih. Orang yang dianugerahkan oleh Allah bin ni'am, dengan nikmat-nikmat. Nikmat Allah sangat banyak, tidak bisa disebutkan berapa angka nikmat jumlah yang Allah berikan kepada kita. Warraqat, diberi juga kelonggaran hidup, kemewahan, wataraf. Namun nikmat-nikmat kemakmuran dunia, kemewahan dunia, wahum ala muqim ala maksiyati, namun digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kendaraan sebagai fasilitas yang dia bisa gunakan untuk ibadah. Kendaraan bisa untuk menolong orang lain, bisa untuk dakwah ilallah, ternyata bukan untuk itu, untuk berbuat kemaksiatan-kemaksiatan. Padahal harta semuanya akan ditanya oleh Allah. Namun ketika dia berbuat maksiat, yadhunnu annahu rabbih, dalam kondisi harta dunia tadi digunakan untuk bermaksiat, dia menyangka orang yang untung. Dia masih merasa yakin, saya orang yang untung, orang yang sukses. Ya, dunia sukses, nah itu mobil, motor, kendaraan, semuanya saya punya. Dunia saya punya, semuanya punya. Saya untung. Dikira itu keuntungan. Wa fil haqiqati, wa huwa fil haqiqati khasir. Namun hakikatnya orang ini rugi. Kenapa? Semua kenikmatan, kemewahan, kemudahan dunia digunakan untuk bermaksiat, itu rugi. Seharusnya kenikmatan dunia untuk bisa memperoleh surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah siap menukar kepada kalian wahai orang-orang mukmin. Apa yang kalian miliki oleh wahai orang mukmin? Jiwa-jiwa kalian. Jiwa kita siap Allah tukar dengan surga, dan juga bukan hanya jiwa, harta-harta kalian. Kalian punya harta, Allah tukar dengan surga. Harta milik Allah yang dititipkan ke kita, surga juga milik Allah Ta'ala, tapi Allah mau menukar surga dengan harta yang ada pada kita. Maha Rahim Allah. Jadi orang ini rugi ketika diberi harta malah untuk maksiat. Fa idza an'ama Allah 'alaika fi kulli nahiyah, maka apabila Allah menganugerahkan kepada Anda dari segala sisi. Sisi yang pertama, at'amaka min ju, memberi makan kepada engkau sehingga hilang rasa lapar. Kita bisa makan satu suapan saja, itu rezeki dari Allah. Kata orang, susah saya nyari sesuap nasi. Nah, sesuap nasi itu bukan karena sebab kekuatan fisik kita, rezeki dari Allah. Walaupun sesuap nasi, maka itu nikmat. Wa amanaka min khauf, sisi yang kedua, ini nikmat, ini harus diingat. Engkau, Allah berikan kepada engkau keamanan, min khauf, dari rasa takut. Diberi nikmat aman, dihilangkan rasa takut. Nikmat besar. Yang ketiga, wa kasaka min ura, Allah beri pakaian setelah engkau dalam kondisi telanjang. Kita kalau bukan karena sebab rezeki dari Allah, tidak mampu membeli satu helai pakaian. Kalau bukan karena sebab nikmat dari Allah, lebaran ini saya tidak bisa beli pakaian. Loh kenapa? Semuanya habis untuk anak saya. Nah yang memang yang bisa memberikan kecukupan semua itu Allah. Fala tadun. Kalau Anda diberi oleh Allah makanan yang cukup, tidak diberi lapar. Engkau diberi keamanan, dihilangkan rasa takut. Engkau diberi pakaian, tidak telanjang. Ingat, itu nikmat. Fala tadun anaka rabbih. Jangan langsung kamu menyangka saya orang yang sukses. Koleksi sepatunya saja 2000. Koleksi sepatu 2000. Koleksi mobil mewah saya sekian ratus. Harganya miliaran. Jangan dikira kamu orang sukses. Wa anta muqimun ala maksiatih. Maksiatilah dalam kondisi engkau melakukan maksiat kepada Allah. Iya. Kalau Anda diberi nikmat-nikmat tadi dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, bal anta khosir. Berarti Anda orang rugi. Li an hada min makrillahi bika. Karena ini termasuk tipu daya dari Allah. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Ta'ala ketika memberikan nikmat lalu kita kok bermaksiat, maka Allah Ta'ala sedang memberikan istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lam wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan terus berikan kepada mereka nikmat-nikmat pada orang kafir. Dan kami penuhi, wa umli lahum, kami penuhi semua keinginan mereka. Mau bermaksiat model apa? Dipenuhi dan terpenuhi mereka. Namun kata Allah, inna kaidi mati. Sesungguhnya tipu daya saya sangat kuat. Begitu dia mati dalam kondisi kufur, azab sudah siap menjemput. Baru tahu, oh ada kehidupan akhirat toh. Saya kira hidup cuma di dunia, sehingga saya bersenang-senang di dunia. Ternyata ada kematian dan di sana ada azab menantinya. Baru tahu. Maka berhati-hati dari sebuah nikmat. Ketika antum dapat nikmat, lihat, ini mau membimbing kemana saya? Nikmat ini mau menggiring saya kemana? Sehingga para salaf lari dari jabatan. Kenapa lari dari jabatan? Karena kalau saya jadi seorang gubernur, saya akan ditanya oleh Allah. Saya akan banyak berurusan dengan urusan manusia. Saya takut kepada Allah. Sehingga yang dipaksa jadi gubernur itu para salaf. Takut dari dunia. Karena takut kalau itu menjadi sebab hilangnya nikmat akhirat. Maka ketika kita mendapatkan suatu nikmat, lihat mau mengarahkan kemana nikmat itu. Jangan-jangan tipuan. Jangan-jangan itu istidraj. Jangan-jangan itu adalah tipuan yang bisa menipu diri kita sendiri. Perhatikan, masing-masing manusia mengerti keadaannya sendiri-sendiri. Maka ditutup dengan ayat ini, illal qaumul khasirun. Kecuali benar-benar mereka orang yang rugi. Al-istisna'u lil-hasr. Istisna illa di sini menunjukkan makna meringkas. Tidak lain. Kecuali. Nah, sudah. Berarti tidak ada kata lain kecuali benar-benar mereka orang rugi. Wadhalika li'anna maqablahu mufarrakh lahu walqawmu fa'il walkhasir sifatahum. Dikatakan kalimat yang sebelumnya mufarrah dan kaum sebagai fa'il sehingga khasir sebagai sifat. Wa fi qawlihi, maka dalam firman Allah di sini, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dalilun. merupakan dalil, kata Syekh, ala anna lillahi makra. Allah Ta'ala memiliki makar. Apa itu makar? Wal makru atawassulu ilal iqa' bil khisam min haythu la yashuru. Makar adalah at-tawassul, menyampaikan ilal iqa' kepada sesuatu kejadian bil khisam, dengan cara adanya pertentangan. Tetapi apa? Min haitsu la yashur, tapi dari sisi orang itu tidak merasa. Jadi menyampaikan sesuatu kepada lawan, tapi lawan itu tidak merasa itu kejelekan bagi dia. Dan itu makar yang dimiliki oleh Allah sebagai sifat untuk membalas. Bisa dipahami? Wa minhu ma ja'a fil hadis, seperti dalam contoh hadis Nabi bersabda, al harbu khid'atun, perang adalah tipuan. Al harbu khid'ah, perang tipuan. Maksudnya, kalau antum ingin mengalahkan musuh, maka antum harus bisa bagaimana musuh itu kalah dengan suatu cara. Ya kadang dia tidak merasa, jebakan. Ketika Ali bin Abi Thalib melakukan mubarozah sebelum perang, diadakan perang tanding, satu lawan satu dulu, dari orang kafir satu, orang muslim satu, maju satu-satu. Maka Ali bin Abi Thalib ketika mengetahui orang ini orang yang sangat kuat, lawan tanding, maka Ali bin Abi Thalib dengan berusaha supaya tidak merasa ini jebakan, dia panggil orang itu dan dia katakan, di belakangmu ada siapa? Dia menoleh ke belakang, dia tebas lehernya. Ini di belakang tidak ada apa-apa, tapi karena dia menoleh, tebas lehernya. Al-harbu hid'ah, perang itu tipuan. Perang itu apa? Hid'ah. Sehingga ma'asyiral muslimin, fa in kila kaifa yusilullah bil makri, bagaimana Allah bisa menyampaikan balasan makar, ma anna dhahiru annahu madhmum, padahal secara zahir sifat ini sifat tercela. Makar, makar itu tercela. Orang itu bikin makar tercela. Tetapi bagi Allah sifat yang terpuji. Kenapa? Innal makru fi mahallihi mahmud. Dikatakan makar pada tempatnya terpuji. Yadullu ala kuwatil makir, menunjukkan kuatnya pembuat makar. Orang kafir bikin makar kepada Allah dan Rasul, menipu. Yukhadi'unallah wa rasulah, dan menipu Allah dan Rasulnya, dan menipu orang-orang mukmin. Apa kata Allah? Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma hum yashurun. Mereka tidak menipu Allah dan Rasul. Allah tidak bisa ditipu, Rasul tidak bisa ditipu, orang mukmin juga tahu itu munafik. Dilihat dari omongannya, dilihat dari perbuatannya, ini sudah alamat munafik. Tidaklah mereka menipu kecuali kepada dirinya sendiri. Orang kafir ingin bikin makar kepada agama Allah, bikin Quran palsu, ditambah ayatnya, beredar di tengah kaum muslimin. Ayat surat Al-Baqarah ada alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina la yu'min, ada lamnya la yu'minun. Kalau orang yang tidak hafal tuh akan terjebak jebakan ayat, cuma ditambah huruf lam, la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Terbaca, siapa yang bisa membaca? Orang yang berilmu. Ini tambahan huruf lamnya. Ma'asyiral muslimin, walaupun kalian membuat makar terhadap Islam dan kaum muslimin, Allah akan balaskan sebelum di dunia, dibalas nanti juga di akhir. Maka bertakwalah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga makar bagi pemiliknya untuk membalas menunjukkan kekuatan. Wa annahu ghalibun ala khasmihi, dan ini menunjukkan mengalahkan lawannya. Walidzalik la yusifullahu bihi anal itlaq. Oleh karena itu sifat makar tidak disebutkan secara mutlak. Tidak boleh kita berdoa, ya makir, tidak boleh. Wahai sang pembuat makar, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tidaklah menyebutkan sifat tersebut kecuali untuk membalas. Wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat makar, Allah pun membalas apa? Makarnya. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas makar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Insyaallah sampai pada ayat illal qaumul khasirun. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi.